sariden, enam pelita. Oh sariden, cahaya telah menyala. Tapi kau ketelingsut di mana? Kamu keselip dan hilang dalam kegelapan. Roda kereta pembangunan menyusur ke depan, meluncur membentang. Oh Sariden, kamu ngapain berduduk di pojokan? Oh Sariden, minder wajahmu terlempar ke belakang. Orang jadi menteri, jadi dokter, kamu gelandang diserempet motor.